coba menangkan apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening hambun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening hambun. Impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling tadi. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening hambun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening hambun. Saling membuka diri. Sejauh batas